kekasihku, dia yang ku sayang telah diambil orang. Seperti kaca jatuh menimpa batu, begitu hancurnya perasaanku. Cuma karena harta cinta yang berubah diriku sekarang, dia cintaku, cinta yang pertama ku rasakan rasakan ini.